Nah, sebelum kita mulai, maka mungkin pekan lalu ada yang sudah datang hadir di kajian ini, akan tapi tidak ada kajian karena memang dari panitia tidak ada yang beri poster ke anak. Jadi kalau poster tidak sampai ke WA anak, maka anak asumsikan tidak ada kajian, ya. Jadi itu kebiasaan anak. Jadi kalau panitia tidak berikan poster, maka Yes, sir. anak asumsikan tidak ada kajian. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdillah al-Ba'li rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang salat kusuf, ya. Maka salat kusuf atau istilah yang lain juga adalah salat khusuf, ya, satunya pakai kaf, satunya pakai kho. Maka ini sebenarnya dua istilah yang sama, dan walaupun memang sebagian, yakni literatur atau sebagian penggunaan dari para ulama menyebut salat kusuf itu untuk gerhana matahari dan salat khusuf itu untuk gerhana bulan. Akan tapi maknanya sama, ya, esensinya sama, tata caranya sama, hukumnya sama. Ya, jadi salat kusuf dan salat khusuf itu secara fikih maknanya atau tata caranya sama. Sehingga kalau kita membahas salat kusuf itu berarti juga kita membahas salat khusuf, ya. Dan di sini penulis berkata salatul kusufi sunnah. Salat kusuf itu hukumnya sunnah. Ya, ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh syariat berdasarkan praktek Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW di zaman beliau terjadi gerhana matahari, maka beliau mengerjakan salat kusuf. Ya, ini misalkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata kasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari itu terjadi gerhana matahari ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahim. Ketika Ibrahim putra yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Maka faqala an-nas kasafati syamsu li mauti Ibrahim, ya. Terjadi gerhana matahari karena kematiannya Ibrahim. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati, ya, matahari dan bulan itu tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang, ya. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada hubungannya. Fa idza raaitum fasallu, akan tapi kalau engkau melihat terjadinya gerhana tersebut, maka sholatlah wada'ullah. Kemudian berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan, ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan perintah yang berupa sunnah, sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Mengapa perintah dari Nabi Muhammad SAW kemudian hukumnya sunnah, mengapa tidak wajib? Ya, karena dari hadis-hadis yang lain, ketika misalkan kita melihat hadis Arabi, ya, orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kita sebut Arab Badui, ya, kan? Tapi sebenarnya beliau adalah sahabat, ya, karena bisa bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Bertanya tentang sholat-sholat yang diwajibkan kepada beliau sendiri, orang Arab Badui tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan tidak ada sholat yang diwajibkan kecuali sholat lima waktu. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat kusuf itu hukumnya sunnah saja. Akan tapi sunnah mu'akkadah karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perintah yang sunnah. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sebabnya muncul, ketika sebabnya ada, yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan tersebut. Dalam riwayat yang tadi, ya, yaitu gerhana matahari ya, yang terjadi pada yang disebutkan oleh riwayat Al-Mughirah tadi. Min ghairi khutbatin, tanpa khutbah. Jadi dilaksanakan tanpa khutbah. Karena itulah praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fasallu wa da'ullah, bersolatlah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Tidak memerintahkan, tidak menyebutkan adanya khutbah, begitu ya. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu na'am, beliau melakukan khutbah dalam rangka untuk menjelaskan hukum tentang salat gerhana ini. Dan dalam rangka untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa gerhana matahari dengan gerhana matahari dengan yakni kematian putra beliau Ibrahim itu tidak ada hubungannya. Jadi wallahu alam, yakni para ulama memberikan kesimpulan, mendapatkan kesimpulan bahwa khutbah itu sendiri tidak bukan bagian dari salat kusuf, akan tapi ya itu karena adanya hajat atau adanya kebutuhan. Yakni sebagaimana keumuman ya ketika seseorang apalagi ya seorang ulil amri atau ya pemimpin memiliki hajat untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada masyarakat, maka dia akan maju kemudian berkhutbah. Maka demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah setelah salat kusuf. Wa waqtuha min ibtida'ihi ila tajalli. Jadi sebab sholat kusuf itu adalah ketika terjadi gerhana. Dari awal terjadinya gerhana, itulah dimulai ya waktu untuk melakukan, untuk melaksanakan sholat kusuf. Dan waktu tersebut ya terus berlangsung hingga gerhananya selesai. Ya, terus berlangsung hingga gerhananya selesai. Para ulama menjelaskan bagaimana kalau gerhana sudah selesai sementara kita masih sholat, maka tidak masalah ya, selesaikan sholat tersebut dengan yakni dengan lebih cepat dari yang kalau seandainya gerhana tersebut belum selesai begitu ya. Jadi nanti kita akan sebutkan di antara tata cara melaksanakan sholat gerhana adalah memperpanjang atau memperlama sholat tersebut ya, memperpanjang atau memperlama sholat tersebut. Tetapi ketika misalkan ya gerhananya sudah selesai di tengah-tengah sholat, maka ya sholatnya diselesaikan dengan ringkas atau dengan cepat ya, akan tapi tetap harus tuma'nina. Kemudian di sini kita lihat waktu pelaksanaan sholat kusuf dari awal gerhana hingga ya selesainya gerhana tersebut, ini berdasarkan lanjutan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ya, fa idza raaitumuhuma atau fa idza raaitumuha fad'allaha wa shallu hatta yanjali. Ketika engkau melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai ya menjadi terang, suasananya menjadi terang, yakni gerhananya selesai. Wala tuqda in fatat, dan salat gerhana itu tidak perlu diqada kalau misalkan kita tidak sempat salat. Yani ketika terjadi gerhana kemudian gerhananya misalkan lumayan cepat atau misalkan kita punya uzur tertentu sehingga terlambat begitu ya. Atau seluruh orang di daerah tersebut terlambat semua misalkan sehingga tidak sempat untuk melaksanakan salat gerhana. Dan ternyata gerhananya sudah selesai, maka tidak perlu diqadha ya, tidak perlu diqadha. Mengapa? Karena sebabnya telah selesai, telah hilang. Yaitu apa? Yaitu sebabnya adalah ketika terjadi gerhana, gerhananya sudah selesai, maka tidak perlu diqadha. Wahiya rok'atan kullu rok'atin biqiyamaini wa ruku'aini wa sunnat tatwilu suratin. Sholat gerhana, sholat kusuf ya, sholat bisa diterjemahkan sebagai sholat gerhana, itu dua rakaat. Akan tapi bedanya adalah kullu rakaatin biqiyamain wa ruku'ain. Setiap rakaatnya itu terdiri atas dua ruku dan dua kali i'tidal. Biasanya satu rakaat itu cuma terdiri atas satu ruku ya. Akan tetapi untuk sholat gerhana atau sholat kusuf, ya, atau khusuf, maka ada dua rukuk. Sehingga ketika seseorang itu, ya, misalkan takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, surah al-fatihah, kemudian surat-surat pendek. Ah, terkait surat pendek nanti dibahas, ya. Surat pendek di yakni salat kusuf itu sebenarnya adalah, ya, yang panjang-panjang. Tapi sebentar lagi insyaallah itu kita bahas sampai pada poin itu sebentar lagi. Setelah membaca ayat-ayat setelah surah Al-Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian langsung baca Al-Fatihah lagi. Kemudian, ya, surat-surat setelah surah Al-Fatihah, kemudian rukuk lagi, kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya, baru kemudian sujud. Dan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian baru bangkit ke rakaat kedua. Dan di rakaat kedua dilakukan hal yang sama. Jadi dalam rakaat, di rakaat kedua ada dua rukuk dan dua i'tidal. Ini perbedaan, ya, pertama dengan sholat biasa, yaitu adanya dua rukuk dan dua i'tidal di satu rakaat di sholat gerhana. Mengapa demikian? Karena, ya, dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ini perkataan sahabat, ya, ini perkataan sahabat. In khasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Faqama qiyaman tawilan, maka kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang panjang. Nahwan min qiraati suratil Baqarah, ya, sepanjang seperti bacaan membaca surat Al-Baqarah. Ya, ini menunjukkan panjangnya surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah tersebut. Tidak harus Al-Baqarah, akan tapi bisa sepanjang surat Al-Baqarah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian setelah itu ruku' dengan ruku' yang panjang juga. Tsumma qama, tsumma rafa'a fa qama, ya, qiyaman tawilan, kemudian bangkit dan berdiri dengan berdiri yang panjang juga. Yakni ketika bangkit yang setelah dari rukuk pertama bangkit, mengucapkan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian baca Al-Fatihah lagi, ya. Nah, di sini disebutkan faqama qiyaman tawilan, berdiri dengan berdiri yang lama. Wa huwa dunal qiyamil awwal, akan tapi, ya, lamanya berdiri yang kedua ini itu di yakni lebih ringkas daripada berdiri yang pertama kali tadi, gitu, ya. Kemudian setelah itu, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat setelah Al-Fatihah, kemudian rukuk lagi. Ya, tsumma raka ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwal. Kemudian rukuk kembali, akan tapi lama rukuk yang kedua ini lebih pendek daripada rukuk yang paling pertama tadi. Kemudian i'tidal, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian sujud, tsumma sajada. Kemudian, ya, tentunya ketika sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian tsumma qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua sekarang dengan, ya, berdiri yang lama, akan tapi lama berdirinya sekarang lebih pendek daripada ketika yang di rakaat pertama. Tsumma raka ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awal. Kemudian ruku' ruku' yang pertama di rakaat kedua, berarti, ya. Ruku' yang pertama di rakaat yang kedua, ruku'nya dengan ruku' yang panjang. Kemudian setelah itu, ya, tsumma rafa'a fa qama wa qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan mengucapkan Allahu akbar, ya, akan tapi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian surat, ya, dan ini panjang juga, akan tapi lebih pendek daripada berdiri yang sebelumnya. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awal. Kemudian rukuk lagi dengan lama juga, akan tapi lebih pendek daripada rukuk sebelumnya. Tsumma, ya, kemudian i'tidal tentunya, karena dari rukuk, walaupun di riwayat tersebut, ya, setelah rukuk langsung disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah rukuk kemudian thumma sajada kemudian sujud. Ini tidak berarti dari rukuk langsung sujud ya, tidak berarti demikian. Akan tapi rukuk dulu kemudian i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd kemudian baru sujud. Thumma sajada ya kemudian sujud, tentunya sujud duduk di antara dua sujud kemudian sujud kemudian ya tasyahud, tasyahud akhir. Thumma sarafa wa qad tajallatish syams. Kemudian setelah selesai salat tersebut maka kemudian gerhananya selesai. Ya, berdasarkan riwayat ini maka kita lihat waktu sholat gerhananya Nabi Muhammad SAW itu pas sesuai dengan waktu gerhananya ya. Akan tapi tadi sebagaimana yang kita bilang, ketika misalkan sholat kita lebih lama ternyata daripada waktu gerhananya, ketika kita sedang sholat gerhananya sudah selesai maka tidak masalah, tetap lanjutkan sholatnya, akan tapi selesaikan dengan ringkas. Wasunnah tatwilu suratin, disunnahkan untuk memperpanjang pembacaan surat setelah Al-Fatihah. Di setiap berdiri tersebut, berarti berdiri, berarti membaca Al-Fatihah, walaupun jumlah rokaat sholat khusufnya itu cuma 2 rokaat, akan tapi baca Al-Fatihahnya 4 kali ya. Dan di setiap bacaan surat setelah Al-Fatihah itu panjang-panjang. Disunnahkan untuk panjang-panjang berdasarkan riwayat yang baru saja kita bacakan. Wa tasbihin, disunnahkan juga untuk memperpanjang tasbih di rukuk dan di sujud. Ini rukuknya disunnahkan untuk diperpanjang. Sehingga disunnahkan berarti untuk memperbanyak ya, memperbanyak bacaan tasbih ketika rukuk tersebut. Dan memperbanyak bacaan tasbih juga ketika sujud. Subhanarabbil azim dan subhanarabbil a'la. Itu diperbanyak. Mengapa demikian? Karena rukuknya saja disunnahkan lama. Demikian pula sujudnya. Sujudnya juga disunnahkan lama. Wa kaunu ula kullin atwal. Wa tasihukan nafilah. Wa kaunu ula kullin atwal. Jadi setiap yang pertama lebih lama daripada yang setelahnya. Jadi berdiri yang pertama lebih lama daripada yang berdiri yang kedua di setiap rokaatnya. Rukuk yang pertama lebih lama daripada rukuk yang kedua di setiap rokaatnya. Berdasarkan hadis tadi, ya hadis itu perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu berarti ya beliau sedang menceritakan perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasihhu kan nafilah ya. Salat kusuf, salat gerhana itu boleh untuk dilaksanakan seperti salat sunnah biasa. Yakni rukuknya cuma 1 kali di setiap rakaat. Ya, berdirinya membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah itu cukup 1 kali di setiap rakaat. Nah, ini berarti seperti salat sunnah biasa. Ini tidak masalah. Mengapa demikian? Karena adanya riwayat yang menyebutkan demikian ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat kusuf cuma sekali begitu ya, seperti seperti salat sunnah biasa. Nah, jadi para ulama menjelaskan, jadi status dari rukuk yang kedua di setiap rakaat itu adalah rukuk yang sunnah. Berdiri yang kedua di setiap rakaat, baca Al-Fatihah dan surat yang berdiri yang kedua gitu ya, di setiap rakaat itu adalah suatu yang sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya, kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Jadi ini karena berdasarkan ada hadisnya, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ya. Beliau berkata, "In kasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju yakni melaksanakan salat, ila faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa qama alladziina ma'ahu, kemudian orang-orang juga salat ya di belakang beliau, faqama qiyaman fa atala al-qiyam. Beliau berdiri dengan berdiri yang panjang, tsumma raka'a fa'atala rukuk. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang. Summa rafa'a ra'sahu wa sajada. Kemudian beliau bangkit. Yani itidal. Kemudian sujud. Nah, tidak disebutkan rukuk yang kedua. Fa'atala sujud. Kemudian memperlama sujud beliau. Summa rafa'a ra'sahu wa jalasa. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan duduk. Duduk di antara dua sujud. Fa'atala julus. Dan memperlama duduknya tersebut. Jadi duduk di antara dua sujud pun diperlama. Summa sajada fa'atala sujud. Kemudian sujud lagi dan memperpanjang sujud tersebut. Ya, memperpanjang sujud tersebut. Bukan sudut ya. Karena ya ini gara-gara banyak bicara sudut hari ini di kelas fisika. Ya ini. Fa'atala sujud. Memperbanyak sujud. Memperpanjang sujud. Summa rafa'a ra'sahu. Wa qama fa sana'a fi ra'ati tsaniyah misla ma sana'a fi ra'ati al-ula min al-qiyam ar-ruku' was-sujud wal-julus. Jadi setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud lama juga, kemudian sujud lagi lama juga, kemudian bangkit ke rakaat kedua dan melakukan hal yang sama seperti rakaat yang pertama, akan tapi lebih pendek saja. Tapi yang dilakukan hal yang sama, yaitu berdiri ruku' kemudian i'tidal sujud kemudian duduk di antara, sama. Jadi di sini di riwayat ini cuma satu kali disebutkan, rukuknya cuma disebutkan satu kali, kemudian i'tidalnya satu kali, berdirinya setelah rukuk cuma satu kali gitu ya. Kemudian kalau sujud tentunya harus dua kali ya. Bahkan para ulama menjelaskan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, bahkan rukuk dalam satu rakaat itu bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Jadi kalau tadi disebutkan ya, yakni rukuk di setiap rakaat itu dua kali. Ini bahkan bisa tiga. Bisa empat, bisa lima. Mengapa demikian? Karena ada riwayat, karena ada hadisnya. Bahkan sebagian hadisnya diriwayatkan di Sahih Muslim. Misalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kusifati syamsu 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyaman syadidan yaqumu bin nasi tsumma yarka'u tsumma yaqumu tsumma yarka'u tsumma yaqumu tsumma yarka'u faraka'a rak'atain fi kulli rak'atin thalath rak'at yarka'u tsalitsah tsumma yasjud." Jadi terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, yakni melaksanakan salat qiyaman syadidan, dengan berdiri yang lama. Yaqumu bin nasi, ya, beliau memimpin salat kusuf, kemudian rukuk, beliau rukuk kemudian berdiri. Berarti ini rukuk yang pertama. Kemudian rukuk yang kedua, kemudian berdiri lagi. Berdiri di sini maksudnya berarti baca Al-Fatihah dan surat lagi setelahnya ya. Kemudian rukuk yang ketiga, kemudian berdiri lagi. Maka beliau melaksanakan dalam salat tersebut dua rakaat, di setiap rakaatnya ada tiga rukuk. Kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Yarka'u tsalitsah tsumma yasjud. Beliau ketika di setiap rakaatnya telah melaksanakan rukuk yang ketiga, maka beliau baru kemudian sujud. Ya, ini maksudnya adalah setelah rukuk yang ketiga, i'tidal dulu baru sujud ya. Jadi ini harus dipahami. Walaupun zahir riwayatnya adalah beliau rukuk yang ketiga kemudian sujud, ya ini bukan berarti dalam posisi rukuk langsung sujud ya. Tapi i'tidal dulu baru kemudian sujud. Mengapa kita pahami demikian? Karena i'tidal bagian dari rukun salat ya, bagian dari rukun salat kita sudah paham. Jadi itu yakni harus suatu yang harus sudah kita pahami ketika membaca riwayat-riwayat ini. Dan di riwayat yang lain bahkan ada sampai 4 kali ya. Annahu shalla fi kusuf. Ini riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau salat kusuf ya, annahu shalla fi kusufi syamsi fa qara'a tsumma raka'. Beliau melakukan sholat kusuf ketika terjadi gerhana matahari, beliau membaca Al-Fatihah dan surat panjang ya. Kemudian rukuk, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat lagi, kemudian rukuk ya. Kemudian baca Al-Fatihah dan surat pendek lagi, kemudian rukuk. Kemudian berdiri lagi baca surat Al-Fatihah dan surat pendek lagi, kemudian rukuk 4 kali. Kemudian sujud, yakni i'tidal dulu baru kemudian sujud. Wal ukhra mithluha, dan rakaat yang kedua semisal rakaat yang pertama. Jadi berdiri rukuk yang pertama, berdiri lagi rukuk yang kedua, berdiri lagi rukuk yang ketiga, berdiri lagi rukuk yang keempat, kemudian sujud. Yani i'tidal dulu baru kemudian sujud. Kemudian ada riwayat lain juga yang menyebutkan rukuk di setiap rakaat salat kusuf itu bahkan sampai ada lima. Ini berdasarkan perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. In kasafati syamsu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, gerhana matahari. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim faqara bi suratin min at-tuwal raka'a khamsa raka'at wa sajada sajadatain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang-orang dan beliau membaca surat yang panjang, kemudian rukuk sebanyak 5 kali, kemudian sujud sebanyak 2 kali. Tsumma qama tsaniyah, kemudian beliau bangkit di rakaat yang kedua, faqara suratan min at-tuwal, kemudian membaca surat yang panjang, wa raka'a khamsa raka'atin, kemudian rukuk 5 kali dan sujud 2 kali. Tsumma jalasa kama huwa mustaqbil al-qiblah yad'u hatta jalal kusufuha. Kemudian beliau setelah itu duduk menghadap kiblat, kemudian berdoa ya kepada Allah sampai selesai gerhananya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini di antara tata cara yang diperbolehkan untuk dilakukan. Tetapi yakni tentunya ini di tangan imam, ya, di tangan imam. Kita sebagai, kalau kita sebagai makmum, maka kita mengikuti saja. Dan kita sebagai makmum, kalau misalkan kita masbuk dan kita mendapati rakaat rukuk yang kedua atau ketiga atau keempat atau kelima, maka itu berarti kita dihukumi tidak dapat rakaat yang tersebut, begitu ya. Jadi nanti harus nambah 1 rakaat lagi. Mengapa demikian? Karena rakaat rukuk yang ekstra tadi, rukuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah sesuatu yang sunnah. Bukan rukuk yang rukun, ya. Rukuk yang rukun itu adalah rukuk yang pertama. Sehingga kalau ada makmum masbuk baru kedapatan ketika imam rukuk yang kedua atau baca surah Al-Fatihah dan surat yang kedua gitu ya, berdiri yang kedua kali di rakaat tersebut, maka ini tidak teranggap mendapati 1 rakaat tersebut. Wala yusalla li ayatin ghairihi kadzulmatin naharan wa dhiya'in lailan wa rihin shadidatin wa sawa'iq illa li zalzalatin daimatin. Ya, tidak disyaratkan untuk salat karena adanya tanda-tanda kauniyah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma gerhana saja. Adapun tanda-tanda yang lain seperti misalkan ketika siang hari kemudian tiba-tiba gelap akan tapi bukan karena gerhana, atau malam hari kemudian tiba-tiba terang akan tapi karena bukan, ya, tidak mungkin gerhana ya. Kalau gerhana pasti gelap. Misalkan ini minbab cuma yakni misalkan saja, ini disebutkan oleh para fuqaha. Misalkan malam hari tiba-tiba terang. Atau siang hari tiba-tiba gelap akan tapi bukan gerhana. Warihin shadidatin atau angin kencang. Maka atau soa yakni angin kencang dan petir dan badai dan seterusnya, maka ini tidak di syariatkan untuk melaksanakan sholat kusuf atau sholat yang semisal sholat kusuf tadi, tata caranya gitu ya. Illa lizal zalatin da'imah, kecuali gempa yang terus menerus terjadi, ya, gempa yang lama, gempa yang terus menerus, maka ini yakni disyariatkan juga untuk melaksanakan sholat seperti tata cara sholat kusuf tadi berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dalam masalah ini, riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ali dalam masalah ini. Allahu a'lam. Kemudian kita masuk pembahasan sholat istisqa. Tusannu sholatul istisqa. Hukum sholat istisqa itu adalah sunnah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW ya, ketika yakni di zaman beliau ya terjadi paceklik begitu ya, maka beliau melaksanakan sholat istisqa. Dan sebagaimana tadi disebutkan, ketika orang Arab Baduy bertanya sholat apa yang diwajibkan kepada dia sendiri, ya, maka Nabi Muhammad SAW tidak menjawab adanya sholat yang diwajibkan kepada orang Arab Baduy tersebut kecuali sholat 5 waktu. Maka ini menunjukkan sholat-sholat yang lain itu hukumnya bukan wajib. Maka sholat istisqa hukumnya sunnah, ya, akan tapi sunnah mu'akkadah karena ini ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kita lihat tusannu salatul istisqa idza ajdabatil ardu. Idza ajdabatil ardu. Ini sebabnya. Salat istisqa kapan disyaratkan? Ketika ya bumi itu kering, waqihatul mator, dan hujan itu ya jarang turun, atau yakni tidak pernah turun hujan. Maka ini diantara, atau maka ini adalah sebab disyariatkannya sholat istisqa berdasarkan, ya, sabda Nabi, berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu misalkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang itu banyak mengeluh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hujan sudah lama tidak turun. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, naik ke atas mimbar, kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan sholat istisqa. Yani beliau mengumumkan bahwa pada hari tertentu, hari ini, ya, hari tertentu gitu maksudnya, ya, semua orang berkumpul untuk melaksanakan sholat istisqa. Berkumpulnya di mana? Ya, berkumpulnya di ya, di lapangan bisa jadi, ya, di lapangan. Dan yakni beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk datang, ya, semua. Maka di sini kita lihat, ya, ini di antara yakni sesuatu yang disyariatkan. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum asal perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Ya, itulah mengapa tadi kita sebutkan hukumnya adalah sunnah. Wasifatuha wa ahkamuha ka salati idin. Sifat dan hukum dan tata cara salat istisqa itu sama seperti salat Id. Waktunya, tempatnya, bahkan jumlah takbir tambahan, takbir zawaid. Ya, itu sama seperti salat Id. Ya, sehingga misalkan waktunya, ya, ketika matahari sudah naik setinggi sepenggahan galah gitu, ya, maka itu waktu disyariatkannya salat Id, demikian pula salat istisqa. Kemudian juga rokaknya juga dua, akan tapi tentunya rukuknya cuma satu, ya, ini beda dengan salat gerhana tadi. Ini sama seperti salat Id. Ya, sama seperti salat Id. Dan jumlah takbir tambahan kalau di mazhab Hambali itu 6 takbir tambahan di rokat pertama, 5 takbir tambahan di rokat kedua. 6 takbir tambahan itu berarti tidak menghitung takbiratul ihram. 5 takbir tambahan di rokat kedua berarti tidak menghitung takbir intiqal, takbir ketika kita bangkit dari sujud ke berdiri gitu, ya. Tentunya pendapat yang lain yang ada di mazhab Hambali bahkan gitu, ya, sama seperti yang ada di mazhab Syafi'i, yaitu 7 takbir tambahan di rokaat pertama dan 5 takbir tambahan di rokaat kedua. Itu yang kita masyhur di kita, ya, yaitu 7 di pertama dan 5 di kedua. Tapi pendapat yang mu'tamad di Hambali, wallahu alam, na'am, pendapat yang mu'tamad itu 6 takbir tambahan di rokaat pertama dan 5 takbir tambahan di rokaat kedua. Ala kulli hal, ini, ya, ini termasuk khilaf yang mu'tabar, ya, banyak sekali perbedaan dalam masalah ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan pendapat Hanafiyah, itu lebih besar lagi perbedaannya. Akan tapi bahkan kalaupun misalkan imam lupa takbirnya cuma satu kali, lupa, benar-benar lupa, seperti seolah-olah dia mengimami sholat Jumat aja begitu, ya, tidak ada takbir tambahan, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Wasifatu hawa ahkamu haqqa salati idin. Dari mana? Berdasarkan penjelasan para sahabat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa itu seperti salat Id. Wa hiya wallati qablaha jama'atan afdal. Salat istisqa dan salat yang sebelumnya, yakni salat gerhana, itu lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Ya, lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Karena itu zahir dari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat bersama para sahabat. Wa idza arada al-imamul khuruj laha wa'adha an-nasa wa amarahum bit-taubah wal khuruj min al-mazalim wa tarki at-tashahun was-sadaqah was-saum. Ya. Jadi ketika imam itu memutuskan hendak memerintahkan untuk memerintahkan orang-orang di daerahnya untuk melaksanakan sholat istisqa, maka imam tersebut atau ulil amri tersebut, ya, maka dia memerintahkan kepada orang-orang, yakni janjian hari ini atau hari tertentu begitu ya, kita akan melaksanakan sholat istisqa. Kemudian sebelumnya, yakni memerintahkan orang-orang, memberikan nasihat kepada orang-orang untuk meninggalkan ya kemaksiatan, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisinya hujan ya jarang turun. Dan ini ya bisa jadi disebabkan oleh kemaksiatan ya dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, sehingga ya wajib bagi kita untuk kemudian bertaubat dan wajib bagi ulil amri untuk mengingatkan masyarakat ya. Jadi tidak hanya yang disyaratkan tidak hanya melaksanakan salat istisqa saja kemudian selesai kan, tapi ya ulil amri juga diperintahkan oleh syariat untuk menasihati orang-orang. Ya, dan ini tentunya tidak hanya tugas ulil amri akan ya, tapi juga tugas para ulama ya, para ustaz. Maka di sini kita lihat ini yang harus dilakukan oleh al-imam. Al-imam di sini bisa bermakna ulil amri, bisa bermakna memang imam sholatnya, atau bisa bermakna para ulama. Mengajak manusia untuk bertaubat, kemudian keluar dari kezaliman, ya, meninggalkan kezaliman yang selama ini mereka lakukan. Ya, maka ini adalah yakni di antara penyebab terbesar ya musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagaimana sebaliknya, ketika manusia bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada mereka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya ahlul qura, seandainya orang-orang di suatu negeri, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Jadi itu mengapa ya sangat tepat untuk kemudian memerintahkan manusia untuk bertaubat ketika mereka sedang diuji ya hujan jarang turun. Ya, atau kekeringan, ya paceklik. Watarkit tasahun, yakni meninggalkan permusuhan antara orang-orang. Maka ini juga harus ditekankan oleh ulil amri dan para ulama. Wasadakah wasaum, ya di saat yang sama ulil amri dan para ulama juga harus mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak sedekah dan puasa ya. Ini berdasarkan yakni keumuman ketika seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bukakan keberkahan kepada mereka. Maka ini di antara amalan soleh, dan tentunya amalan-amalan soleh yang lain itu juga masuk semakna dalam masalah ini. Wala yalzamani bi amri, ya la yalzamani bi amrihi, yakni walaupun misalkan ulil amri memerintahkan misalkan untuk bersedekah dan untuk puasa, akan tapi ini harus diingat bahwa sedekah dan puasa ini maksudnya adalah amalan sunnah. Jadi maksudnya diperintahkan, akan tapi ya bukan berarti kemudian ini menjadi amalan yang wajib. Manusia yang orang-orang yang tidak sedekah atau orang-orang yang tidak puasa maka berdosa, tidak demikian ya. Ini adalah perintah motivasi dari ulil amri. Adapun perintah untuk meninggalkan kezaliman, perintah untuk bertaubat, perintah untuk meninggalkan kemaksiatan, maka ini wajib. Mengapa? Tidak diperintahkan oleh ulil amri pun ini sudah wajib dari sananya. Ini sudah wajib dari Allah Subhanahu wa taala perintah, yakni untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman. Tidak diperintah oleh ulil amri pun ini sudah wajib gitu ya. Naam. Kemudian kita lihat penulis berkata, wa ya'iduhum yauman yakhrujuna fi. Ulil amri itu menentukan tanggal gitu ya, menentukan hari kapan akan dilaksanakan salat istisqa. Ini sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Beliau naik mimbar kemudian ya janjian sama para sahabat, janjian sama orang-orang. pada hari ini, pada hari tertentu, ya, hari tertentu ini kita akan melaksanakan sholat istisqa. Wa yakhruju mutawadhi'an, mutakhashshi'an, mutadhallilan, mutadarri'an, mutanazzifan. Ya, dan ketika hendak melaksanakan sholat istisqa tersebut, ya, karena ini seperti sholat id, maka disunahkan di lapangan terbuka. Ketika keluar menuju tempat tersebut, maka keluarnya adalah dengan sembari tawadhu, kemudian khusyuk, merendah ke, di yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dilakukan oleh orang-orang ketika mereka keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, bukan ya yakni keluar dengan yakni hal-hal yang bisa itu menimbulkan ujub atau menimbulkan sombong begitu ya. Maka seharusnya ini sedang dalam kondisi ya musibah, musibah kekeringan atau paceklik, maka orang-orang ketika hendak keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu harus keluar dalam kondisi ya tawadhu, khusyuk, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutanazzifan ya juga harus bersih, karena ini tentunya sebagaimana disyariatkan di setiap momen-momen yang di mana banyak berkumpul orang-orang, seperti misalkan sholat Jumat, sholat Id, ya sholat khusyuk, demikian pula sholat istisqa sama juga, yakni disunahkan bagi kita untuk membersihkan diri kita, termasuk juga mandi sunnah. Mandi sunnah itu juga disunahkan dalam masalah ini. Akan tapi la mutatayyiban, akan tapi tidak menggunakan minyak wangi, ya tidak menggunakan minyak wangi. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana orang-orang harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar menampakkan yakni ketundukan dan khusyuan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedang dalam kondisi musibah, tidak dalam musibah saja kita wajib demikian, apalagi dalam kondisi musibah kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar hujan diturunkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita lihat ya la mutatayyiban, walaupun tentunya para ulama ada yang beda pendapat di sini ya. Jadi mengenakan minyak wangi ini tidak bertentangan dengan makna-makna tadi, harus tunduk dan harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Di waktu-waktu yang lain, Anda tekankan lagi, di waktu-waktu yang lain kita harus na'am memiliki tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, khusyuk dan seterusnya. Di waktu-waktu yang lain ini wajib ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di waktu ketika musibah dan kita sedang mau sholat istisqa, mau mengharapkan hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini momen yang kita harus lebih-lebih lagi untuk menampakkan itu semua ya. Yakni menampakkan tidak hanya zahir akan tapi batin saja. Yang dimaksud menampakkan di sini maksudnya menghadirkan ya, memunculkan rasa tawadhu dan ya merendahkan diri kita di hadapan Rabbil Alamin. Ya, kita sedang meminta agar hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada para ulama yang menyebutkan bahwa ini tidak bertentangan dengan itu semua gitu ya. Jadi mengenakan minyak wangi tidak masalah. Kan tapi pendapat yang disebutkan di sini oleh penulis adalah ini pendapat yang muktamad, Allah alam, di mazhab Hambali, yaitu tidak di hendaknya tidak mengenakan minyak wangi. Wa ma'ahu ahluddin was-salahi wal-syuyukh. Dan ketika seorang imam ya keluar hendak melaksanakan salat istisqa, maka juga di yakni harus ditemani dengan orang-orang yang ahluddin, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, ya, dan para syuyukh, para ulama, ya, orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena ini diharapkan ketika misalkan orang-orang soleh tersebut dan orang yang berilmu tersebut dan para ahli ibadah tersebut, ya, mereka keluar juga, maka mereka di, yakni diharapkan itu akan mempercepat ya diijabahnya doa. Ya, akan mempercepat diijabahnya doa. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Al-Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diturunkan hujan. Ya, jadi ini diharapkan dipercepatnya atau lebih cepatnya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnah khuruju sabiyyin mumayyizin wa yubahu khuruju atfalin wa bahaim. Disunahkan keluar anak kecil yang belum tamyiz, ya. Anak kecil yang sudah tamyiz, ya, anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum baligh. Mengapa disunahkan bagi mereka? Karena mereka belum punya dosa, akan tapi sudah bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah. Itu terhitung sunnah bagi mereka, akan tapi belum tercatat dosanya. Sehingga diharapkan ketika mereka berdoa, yakni melaksanakan sholat istisqa, kemudian berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diharapkan bisa mempercepat diijabahnya doa. Wa yubahu khuruju atfalin wa bahaim, dan dibolehkan. Sekarang dibolehkan hukum, dibolehkan untuk keluarnya anak kecil, yakni anak kecil yang belum tamyiz, dan bahaim, ya, binatang-binatang ternak. Ini berdasarkan yakni riwayat dari sahabat, ya, bahwa yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya memotivasi untuk dikeluarkan semua, yakni anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum baligh ataupun belum tamyiz ataupun binatang-binatang ternak. Ya, ini dalam rangka untuk semakin yakni menunjukkan betapa butuhnya kita semua kepada karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hujan. Dan ini menunjukkan kepada kita ya bahwa di antara nikmat yang paling besar kita kufur terhadap nikmat tersebut itu adalah air. Naam, cuma sekedar air. Kita katakan, kita berkata sekarang cuma sekedar air, itu saja sudah kufur nikmat, ya. Jadi sebagian orang berpikir cuma sekedar air. Nah, perkataan ini saja ini sudah bisa jadi merupakan kufur nikmat itu sendiri. Air yang kita minum, yang kita yakni minum setiap harinya, itu adalah karunia yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita ya bersyukur setelah makan atau minum, biasanya kalau makannya yang enak-enak, minumnya yang enak-enak, misalkan jus atau apa begitu. Tapi kalau air putih, tidak sebesar itu rasa syukurnya. Padahal air putih itu yang nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari langit air yang tahur. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdalil dengan ayat ini, beliau menyebutkan ini ayat ini adalah masuk dalam bab imtinan. Masuk dalam bab Allah menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Ya, jadi dikhususkannya air tersebut disebutkan di ayat tersebut begitu ya, dan ayat-ayat yang lain itu menunjukkan ini adalah karunia yang spesial, ya, karunia yang besar sekali. Akan tapi di saat yang sama kita kebanyakan teledor, ya, kebanyakan teledor. Baru apa namanya? Coba misalkan, ya, ketika orang kuliner misalkan, ketika orang kuliner maka apa yang dieksplor dan makanan dan minuman yang aneh-aneh begitu ya. Gak ada orang kuliner kemudian, masya Allah ini air minum, air putih, masya Allah bagus sekali, gitu ya. Atau enak sekali, gak ada. Tidak ada. Jadi ya itu adalah suatu yang harus kita ingat-ingat. Setiap kita minum air putih itu adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fa yusalli tsumma yakhutubu khutbatan wahidah. Maka setelah orang-orang keluar kemudian salat, salat istisqa, tata caranya seperti salat Id. Ya, enggak ada azan, enggak ada iqamah, langsung salat, kemudian yakhutubu khutbatan wahidah. Kemudian khutbah dengan khutbah satu kali. Karena tidak pernah ada hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah lebih dari satu kali, ya. Kemudian jadi khutbahnya sama seperti khutbah Id. Khutbah Id di mazhab Hambali khutbahnya cuma satu kali. Kalau di Syafi'i dua kali, ya. Tapi di sini tata cara seperti salat Id dan salat Id di mazhab Hambali cuma satu kali khutbahnya. Yaftatihuha bitakbir ka khutbati Idin. Ya, khutbah tersebut itu diawali dibuka dengan takbir seperti khutbah salat Id. Wa yukthiru fiha al-istighfar, memperbanyak di dalam khutbah tersebut istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qira'at al-ayat allati fiha al-amru bihi, kemudian membaca ayat-ayat yang memperbanyak untuk yang memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Mengapa demikian? Karena istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebab diturunkannya karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sunnah wuqufun fi awalil matar. Disunnahkan untuk berdiri di awal-awal hujan. Ketika kemudian hujan, maka disunnahkan untuk berdiri yakni di bawah hujan tersebut, ya. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau membasahi kulit dan pakaian beliau dengan air hujan yang baru turun tersebut. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Mengapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Lima sanat hadza?" Maka beliau menjawab, "Li'annahu haditsu ahdin bi Rabbih ta'ala." Karena air ini baru saja turun dari Rabb-nya ta'ala, dari Rabb-nya siapa? Rabb-nya air ini gitu ya. Wa sunnah wuqufun fi awalil matar wa tawaddu'un. Disunahkan juga untuk berwudu dengan air yang air hujan tersebut. Wa tisalun minhu, dan ya mandi atau berbasah-basahan dengan air hujan tersebut yang baru turun tersebut. Wa ikhraju rahlihi wa thiyabihi liyusibaha, dan mengeluarkan barang-barangnya dan pakaian-pakaiannya untuk supaya agar terkena air hujan tersebut. Ini juga berdasarkan riwayat, ya, berdasarkan riwayat yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memerintahkan budak beliau, ya, memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barang beliau, ya, tempat tidur atau tempat duduk beliau ketika hujan tersebut baru turun. Mengapa demikian? Sama, karena ini ya ada keberkahan di situ, itu baru saja turun dari Rabbih ta'ala, dari Rabb-nya ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Rabb-nya hujan tersebut. Wa in kathura hatta khifa minhu, dan ketika hujan tersebut turun dengan deras sampai-sampai kemudian membuat kita khawatir, takutnya malah banjir begitu, ya. Sunnah qawlu Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala zirabi wal akami wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya, ketika dikhawatirkan, ketika hujan kemudian turun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan turun, kemudian ternyata deras sekali dan dikhawatirkan bisa banjir, malah berikan madarat, maka disunahkan untuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, yakni turunkanlah hujan ini di tempat lain, akan tapi jangan kepada kami. Allahumma ala zirabi wal akami wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini, turunkanlah di pegunungan, di bukit-bukit, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, jadi ini yakni doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika air hujan tersebut, ketika hujan tersebut deras sekali dan membuat kita justru malah khawatir begitu, ya. Kemudian juga disunahkan untuk berdoa sebagaimana yang disebutkan di ayat, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka ini disunahkan juga untuk dibaca, ya. Karena maknanya sesuai, ya Allah, jangan Engkau bebankan kami sesuatu yang lebih dari kemampuan kami. Ya, ini ketika diturunkan hujan tersebut dan dikhawatirkan malah menjadi takutnya malah menjadi banjir atau madarat yang lain, ya. Usunna qaul mati. Kemudian juga disunahkan ketika air hujan tersebut turun, disunahkan untuk berkata mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diturunkan hujan, ya, diberikan hujan seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis, ya, ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, dan tadi malamnya itu hujan, maka ketika selesai salat subuh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih mu'minun bi wa kafirun bi kaukab, ya, adapun yang berkata kami diturunkan hujan semalam hujan turun itu karena Allah dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini, orang yang berkata seperti ini, dia telah beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang berkata bahwa kita diturunkan hujan karena bintang, ya, karena ada bintang itu makanya hujan deras. Ini orang yang berkata seperti ini berarti menisbatkan, ya, sesuatu yang bukan sebab, tidak Allah jadikan sebagai sebab baik secara syar'i ataupun secara qadari, tapi dia tetapkan itu sebagai sebab. Yani dia meyakini adanya hubungan sebab akibat antara bintang itu dengan turunnya hujan ini, maka, ya, dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadikan, ya, ini adalah hadis qudsi muttafaqun alaih. Maka demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitabus shalah. Ya, berarti berikutnya adalah kitabul janais, ya. Kitabul janais, kemudian setelah itu kitabul zakah. Kitabul siam sebenarnya sudah dibahas di tahun lalu, ya. Tapi kita lihat apakah akan kita bahas lagi. Kemudian setelah itu kitabul hajj, ya. Jadi kita insyaallah ini sudah setengah dari kitabnya, ya. Bidayatul abid. Nah, ana kembalikan kepada moderator Syekh Edi. Suaranya tidak ada, Pak. Atau cuma Diana saja? Cek. Nah, sekarang terdengar, Pak. Cek. Aduh, Ustaz, ya. Nah. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat. Jazakallahu khairan. Jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya untuk menuliskan di chat room atau bisa klik raise hand untuk interaksi langsung dengan Ustaz. Saya sudah ada beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom chat, akan bacakan, Ustaz. Nah, pertanyaan pertama dari Ahuna Muhammad Naufal. Bismillah, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya terkait tata cara berdiri yang kedua di satu rokaat dalam sholat khusuf. Tadi yang Anda tangkap ketika bangkit dari ruku, kita membaca bacaan itidal terlebih dahulu sebelum membaca Al-Fatihah dan surat lain. Lantas bagaimana posisi tangan ketika berdiri tersebut? apakah langsung bersedekap ketika masih membaca bacaan itidal, atau tangannya diletakkan di bawah dulu ketika membaca itidal, baru bersedekap ketika akan membaca Al-Fatihah. Jika tata cara yang kedua, bagaimana cara imam memberikan isyarat kepada makmum mengenai penggantian posisi tangan tersebut? Demikian Ustaz. Nah, posisi tangan langsung bersedekap. Seperti ketika berdiri di yang pertama kali. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ahuna M. Raihan Fuadi. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi wanita haid? Apakah tetap keluar dan berkumpul di lapangan saat sholat khusuf, kusuf atau istisqo? Jazakallahu khairan. Demikian Ustaz. Nah, zahirnya adalah juga sama-sama keluar, akan tapi ya di pinggir, ya di pinggir lapangan. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ahuna Faisal Tohir Rambe. Bismillah, afwan Ustaz, ana izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa sholat gerhana itu tanpa khutbah. Lalu bagaimana dengan khutbah-khutbah gerhana yang banyak dilakukan ketika sholat kusuf? Apakah itu termasuk perkara yang diada-adakan? Atau yang dimaksudkan itu tidak wajib ada khutbah? Barakallahu fikum. Ya, berdasarkan penjelasan tadi, kalau memang ada hajat maka tidak masalah. Ya. Dan ini termasuk pendapat permasalahan yang dibahas juga oleh para ulama. Jadi itu bukan yakni bid'ah. Jangan terlalu mudah untuk mengkategorikan suatu sebagai bid'ah. Ya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ahuna Faisal. Selanjutnya pertanyaan dari Ahuna Aryudi Arsyad dari Kaltim. Bismillah, barakallahu fik Ustaz. Afwan, ana izin bertanya, apakah sholat khusuf bisa dilakukan sendiri di rumah? Demikian Ustaz. Ya, sholat khusuf, nah, bisa dilakukan sendiri di rumah, akan tapi berjamaah lebih utama. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ahuna Muhammad Naufal. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya, apakah sholat istisqo boleh dilakukan berulang kali hingga hujan turun? Demikian Ustaz. Ya, itu tidak masalah, tetapi tentunya itu adalah menunggu dari ulil amri atau dari imam. Kalau misalkan dirasa yakni hujan dirasa perlu dan hujan belum turun, maka tidak masalah. Ketika ada sebabnya, maka tidak masalah kita untuk mengulangi salat tersebut, melaksanakannya lagi. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Silakan jemaah sekalian, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Ustaz, kira-kira sampai jam berapa waktu untuk saya? Iya, kalau sudah tidak ada lagi, Pak, maka mungkin bisa disudahi. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Anda izin bertanya, Ustaz, boleh, Ustaz? Nah. Ustaz, bagaimana kita menyikap tapi gerhana matahari atau gerhana bulan, karena banyak dari kaum muslimin ketika ada gerhana matahari atau bulan mereka bergembira Ustaz, karena ini kan kejadian langka gitu Ustaz. Bagaimana sebenarnya kita seharusnya menyikapinya Ustaz? Itu saja Ustaz pertanyaannya. Ya, tentunya yang harus kita lakukan ketika, maksudnya yang harus kita sikapi ketika terjadi gerhana itu adalah ya kita harus bertaubat dan takut atas dosa-dosa kita, ya. Ini walaupun secara fenomena kita sudah mempelajari, misalkan secara fenomena kita tahu bahwa gerhana itu karena posisi dan seterusnya dari matahari dan bulan gitu ya, sehingga cahaya terhalangi dan seterusnya. Akan tetapi secara syariat kita diperintahkan untuk yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya takut karena adanya gerhana tersebut begitu ya. Kenapa demikian? Padahal secara fenomena kita bisa jadi mengatakan ya, ya ini fenomena biasa aja, ini fenomena alam biasa saja begitu ya. Kita sudah tahu mekanismenya dan seterusnya. Bisa jadi begitu, ada orang berkata demikian. Ya, maka kita katakan ya kita sudah pelajari fenomenanya, kita bisa menjelaskannya. Akan tapi ya ini siapa yang yakni fenomena ini dari ketetapan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan na'am kita paham fenomena tersebut, akan tapi kita lihat apa yang terjadi di fenomena ini. Ketika siang kemudian tiba-tiba jadi gelap gitu ya. Jadi ini adalah isyarat bahwa sesuatu yang bisa jadi kita alami secara normal bisa jadi Allah ubah dengan mudah. Ya, sehingga yang harus kita ya di sikap kita ketika terjadi gerhana itu adalah takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lain misalkan yang kemudian senang begitu ya, maka kita katakan mereka tidak sesuai dengan tuntunan syar'i dalam masalah ini gitu ya. Ada orang yang mengatakan nih kaum muslimin terbelakang, masa gerhana saja takut begitu ya. Bukankah kita sudah memahami fenomena tersebut? Ya, kita katakan, nah di saat yang sama kita memahami fenomena tersebut. Kan tapi di saat yang sama kita juga ada tuntunan di syariat kita. Kalau antum tidak suka ya sudah urusan antum. Begitu aja. Begitu ya. Jadi yakni sama seperti bintang jatuh ya, bintang jatuh. Orang katakan ya itu bintang jatuh saja, meteor gitu misalnya. Tapi kita katakan itu ya disebutkan di hadis-hadis itu adalah ya yakni pelempar untuk melempar syaitan, untuk melempar jin yang hendak mencuri kabar dari langit. Jadi ada hal-hal yang di kalau kita teliti secara fenomena fisikanya atau astronominya maka na'am kita bisa pelajari. Akan tapi di saat yang sama ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak hanya fenomena itu saja. Ya, itu bukan keseluruhan cerita. Ada cerita yang ada fakta yang lain yaitu apa? Untuk bintang jatuh misalkan itu adalah alat yang digunakan untuk melempar jin yang hendak mencuri kabar dari langit. Dan gerhana, na'am kita sudah pelajari fenomenanya kan, tapi ya di saat yang sama itu adalah tazkirah begitu. Itu adalah reminder bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yakni mudah bagi Allah untuk mengubah suatu yang normal dan itu berjalan seperti itu biasanya akan tapi tiba-tiba berubah begitu ya. Jadi remindernya inilah yang kemudian kita harus gunakan, yang kita harus sikapi dengan takut kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kalau kita melihat di dalam sejarah manusia maka banyak sekali hal-hal yang Allah ubah dengan mudah. Ya, sesuatu yang itu sudah pakemnya tapi kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang tidak panas bagi Nabi Ibrahim, kemudian Laut Merah yang tiba-tiba terbelah bagi Nabi Musa, ya, Maryam yang kemudian bisa yakni dapat makanan terus dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali hal-hal yang berubah tidak sesuai dengan pakemnya, tidak sesuai dengan hukum alam, nah, kalau pakai istilah itu gitu ya. Yes. Jadi ini adalah reminder dan kita takutnya karena kita takut kepada Allah Subhanahu atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya Ustaz. Oh ya Ustaz, ini kajian malam ini kajian terakhir Ustaz di bulan Sya'ban karena insya Allah pekan depan kita sudah masuk Ramadan Ustaz. Nah, mungkin nasihat mohon nasihatnya lagi Ustaz, bagaimana kita menghadapi Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi Ustaz. Tafadhol. Ya, tentunya ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban Ufirallahumma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang ini adalah kesempatan kita untuk beramal soleh, ya, sehingga tidak boleh kita sia-siakan, ya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, jangan sampai kita menyia-nyiakan, apalagi misalkan ya berpuasa, tidak berpuasa dengan sengaja, begitu ya. Para ulama menjelaskan, na'am, puasa yang kita lewatkan secara sengaja tersebut, yang kita tinggalkan secara sengaja tersebut, mungkin nanti bisa dikodok. Akan tapi, ini kata para ulama, antum mengkodok selamanya, ya, mungkin itu bisa antum lakukan. Yakni setiap hari setelahnya antum kodok, antum selalu puasa untuk mengkodok, itu bisa jadi antum lakukan. Akan tapi itu tidak pernah bisa menyamai keutamaan hari di bulan Ramadan ini yang telah lewat ini. Gitu. Jadi hari tersebut tidak akan terulang kembali. Kita mungkin bisa mengkodoknya, akan tapi kemuliaannya tidak bisa kita ambil kembali. Kita tidak bisa raih lagi kalau kita sudah kehilangan kemuliaan dan keutamaan dari hari tersebut. Jadi kita harus kita harus menjadikan setiap harinya di bulan Ramadan tersebut sebagai yakni sesuatu yang berharga yang tidak boleh kita ya lewatkan begitu saja. Ya, jadi kalau misalkan kita yakni mengentengkan begitu ya, maka ketahuilah bahwa keutamaan tersebut, keutamaan hari yang kita sia-siakan tersebut, yang kita isi misalkan dengan kemaksiatan atau bahkan kita enggak puasa dengan sengaja begitu ya, enggak sholat dengan sengaja dan seterusnya, keutamaan tersebut tidak akan bisa kita raih kembali hingga hari kiamat. Karena itu sudah harinya sudah lewat, enggak bisa digantikan lagi. Nah, ada Ramadan tahun depan, akan tapi belum tentu. Bahkan Ramadan yang tahun ini pun belum tentu juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk yakni sampai di bulan Ramadan dan ya beramal ibadah kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Ya, dan sebagaimana yang disebutkan di ayat, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Diwajibkan kepada kamu yakni puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang atau umat-umat sebelum kamu gitu ya, sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi di situ disebutkan agar kalian bertakwa, ini adalah ya maqasid yang hendak dituju, maksud yang hendak dituju oleh maksud yang hendak di yakni yang diinginkan oleh syariat dengan kita berpuasa. Sehingga yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, akan tapi kemudian kita yakni tidak memikirkan ya esensi dari puasa tersebut. Jadi maksud tujuan dari syariat disyariatkannya puasa adalah supaya kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita di bulan Ramadan cuma nahan lapar, nahan haus, akan tapi maksiat tetap jalan dan seterusnya, maka ini berarti ya dua makosid tidak bertemu. Makosid syariat dengan makosid dari kita enggak bertemu. Ini adalah sebuah ya kerugian besar, kesalahan besar ketika makosid dari seseorang tidak sesuai dengan makosid dari syariat. Ini sebuah kaidah yang ada di syariat, yaitu makosid kita harus sesuai dengan makosid syariat. Kalau makosid syariat mensyariatkan puasa Ramadan itu adalah agar kita bertakwa, maka kita harus memahami hal tersebut dan yakni kita harus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan makosid tersebut. Berapa banyak orang yang kita lihat misalkan ya yakni mengisi hari-harinya di puasa di bulan Ramadan dengan tidur seharian. Naam, tidur seharian, tayyib, antum tidak makan, tidak minum, puasa antum sah. Kita katakan secara fikih puasa antum sah. Akan tapi kalau antum malas-malesan dan tidur seharian, ini tidak sesuai dengan maqasid syariat. Tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, disyariatkannya bulan Ramadan yang bulan penuh kemuliaan ini adalah agar kita bertakwa, agar kita memperbanyak amalan soleh, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau justru kita mengisi bulan Ramadan tersebut dengan tidur-tiduran, tidur gitu ya. Tidur beneran. Kemudian isinya setiap harinya tuh yang dipikirin cuma nanti mau ngabuburit di mana. Kemudian sahur tayangan komedi apa yang bagus yang mau ditonton di waktu sahur. Komedi-komedi nggak jelas dan penuh maksiat dan penuh kefasikan bisa jadi begitu ya. Kemudian mau ngabuburit di mana atau kolak mana yang mau dibeli, dari mana, jus mana, dan kuliner-kuliner. Isinya kuliner semua dan seterusnya. Maka nggak sesuai dengan maqasid syariah. Ini yang harus kita hindari. Jadi maqasid dari kita harus sesuai dengan maqasid syariah. Ini yang pertama. Ini malah panjang ya Pak. Yang terakhir yaitu adalah ya ini tips saja yaitu apa? Tidak hendaknya kita mengatur energi kita gitu ya. Biasanya kalau awal Ramadan itu jor-joran gitu ya. Tapi lama-lama kendor. Pekan kedua sudah mulai kendor, pekan ketiga sudah kecapean, pekan keempat sakit. Maka ini tidak boleh kita yakni salah strategi. Jadi kita harus perlahan-lahan. Ya, bagaimana caranya kita bisa yakni melaksanakan semaksimal mungkin di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian justru 10 terakhir bulan Ramadan tersebut justru kita sudah habis energinya atau justru malah sakit gitu ya. Maka demikian yang bisa yang bisa ana ini pesan untuk ana pribadi dan untuk kita semua.